Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah sallama tasliman kathira wa ba'd. Masih kita pada pembahasan tentang al-istithna. Kita baca ulang ya matannya, kemudian sedikit kita jelaskan untuk murojaah. Sebelum nanti insyaallah yang untuk anda yang murojaah kalau sudah selesai. Mastathnat illa ma'tama min yantasib. Apa yang diistithnakan dengan illa bersama kalam yang tam, maka wajib nasab. Qawmal qawmu illa zaidan. Qawmal qawmu illa himara. Apakah pada istithna yang munqati ataupun muttasil. Wa ba'da nafin au kanafin intukhib itba'u matasal. Adapun yang datang dari istitsna setelah penafian atau seperti penafian, maka yang lebih dipilih adalah ma'itba' isim yang setelah illa sebagai badal, khususnya pada yang mutasilnya. Ya, pada yang mutasil itu lebih dipilih itba'. Maqam al-qawmu illa zaidun lebih dipilih daripada apa? Maqam al-qawmu illa zaidan. Boleh juga nasab, cuma yang lebih dipilih apa? Nasab sebagai badal dari al-qawm. Maqam al-qawmu illa zaidun, karena datang setelah nafi. Ya, la taqum. Ya, la taqumu illa zaidan. Al-qawm al-qawmu illa zaidan ataupun zaidun, itu yang lebih dipilih. Wansib man qata, dan nasabkanlah pada kalam yang manfi ataupun kalam yang ghairu mujab, khususnya pada istitsna yang munqati. Maqamal qaumu illa himaran. Maqamal qaumu illa himaran pada yang munqati itu dinasabkan. Adapun pada yang muttasil yang lebih dipilih dirafa'kan. Maqamal qaumu illa zaidun. Pada munqati maqamal qaumu illa himaran. Wa an tamimin fihi ibdalun waqa', dan dari Bani Tamim itu terjadi pembadalan. Pembadalan terjadi yakni pada istitsna yang munqati'. Lughahnya mereka dikatakan maqamal qawmu illa himarun. Itu inda Tamim. Kemudian wa ghairu nasbi sabiqan fi an-nafyi qad ya'ti walakin nasbahu ikhtar in warad. وغير النصب سابق yang bukan nasab ataupun selain nasab pada mustatsna yang mendahului pada penafian itu kadang datang, atau lebih enaknya kadang datang gitu ya. Qad ya'ti kadang datang selain nasab pada mustatsna yang mendahului, kadang datang pada yang manfi gitu ya, kadang datang pada kalam yang manfi selain nasab. Ya, pada mustatsna yang mendahului mustatsna minhunya. Ya. Contohnya apa? Maqama illa zaidan al-qaumu. Maqama illa zaidan al-qaumu. Kadang datang seperti ini. Jarang ya. Qadli at-taqlil atau taqlil. Ya. Maqama zaidan, maqama illa zaidan al-qaumu. Kadang apa? Selain nasab, ya, datang. Selain nasab ala al-istithna. Maqama zaidun illa apa? Al-qawmu, ya. Maqama illa zaidun al-qawmu, ya. Ya. Nah, itu makna dari wa ghair nasbi sabiqin fin nafi qad ya'ti. Terkadang pada mustatsna yang mendahului dari mustatsna minhu pada kalam yang manfi datang dalam keadaan selain nasab, yakni dirafa'kan sebagai apa? Badal. I'rabnya berubah enggak? Berubah tidak? Hah? Berubah menjadi apa dianya? Iya. Menjadi badal kul minal ba'd. Yang tadinya harusnya badal ba'd minal kul jadi badal kul minal ba'd. Kemudian berubah juga apanya? I'rabnya ya. Tadinya dia sebagai apa? Badal menjadi apa? Mubdal minhu, iya kan? Maqama illa Zaidun al-qawmu. Ini kadang datang. Selain nasab pada mustatna yang mendahului, pada kalam yang manfi kadang datang. Kadang. Walakin nasbah ukhtar in warad, tapi nasabnya itu pilihlah apabila datang seperti itu. Dikatakan apa kalau mansub? Maqawma illa Zaidan al-qawmu. Maqawma illa Zaidan al-qawmu. Ini yang lebih dipilih. Adapun kalau dirafakan itu jarang. Maqawma illa Zaidun al-qawmu jarang. Lebih dipilih nasab ya, karena selamat dari kelemahan. Kelemahannya tadi yang sudah disebutkan tadi, dua hal ya, adanya perubahan taghayur ya. Di antara ada taghayur, harusnya dia tadi badal menjadi mubdal minhu. Kemudian di situ kalau dijadikan badal dia, berarti konsekuensinya tabi' mendahului matbu, ya kan? Tapi datang yang seperti itu ada. Tapi jarang. Paham ini ya, ghair nasbi sabiqan fi nafiqat ya'ti walakin nasbahu ikhtar in warad. Selain nasab pada mustatna yang mendahului, pada kalam yang manfi kadang datang, tapi kadang. Dan nasabnya pilihlah apabila yang seperti itu terjadi. Lebih dipilih apa? Maqama illa Zaidan al-qawmu daripada maqama illa Zaidun al-qawmu. Wa in yufarrah sabiqun illa lima, yufarrah lebih tepat, yutajah gitu. Wa in yufarrah sabiqun illa lima ba'du yakun kama lawilla udima. Adapun apabila diarahkan, yufarrah diarahkan, dipusatkan, sabiqun yang mendahului yaitu amil, apabila diarahkan amil yang mendahului illa kepada apa yang setelah illa, maka jadilah yang mendahului itu keadaannya seperti seandainya tidak ada illa. Istitsna mufarrag. Jadi isim yang datang setelah illa di i'rab seperti seandainya tidak ada apa? Illa. Dilihat apa yang sebelum illanya itu butuh apa. Kalau dia butuh fa'il, maka yang setelah illa dia harus sebagai fa'il. Butuh maf'ul ya sebagai maf'ul. Ataupun yang lainnya ya. Itu istitsna mufarrag ya. Istitsna mufarrag. Illanya dikatakan mulhah berarti ya. Seperti maqawma al-qawmu illa Zaidun. Illanya apa? Mulhah. Mulhah dari sisi apa? Amalannya. Adapun dari sisi maknanya tetap ada istitsna. Maqama al-qaumu illa maqama illa Zaidun ya makna fi ya. Kemudian qauma fi'lun madh mabni ala al-fath illa ada istitsna mafu apa? Mulghah ya. Mulghah dari sisi apa? Amalannya saja. Tapi maknanya ada, ada maknanya, tetap maknanya. Ya. Jadi makna ilgha beda-beda ya. Kalau di sini di ilgha apanya? Amalannya. Kemudian setelahnya fa'il marfu. Setelahnya fa'il marfu. InsyaAllah faham ini kan? Apabila diarahkan amil yang mendahului illa kepada apa yang setelah illa, maka jadilah yang mendahului ataupun ma'mul yang setelah illa keadaannya seperti seandainya tidak ada illa. Ya. Qawma Zaidun, ma qawma illa Zaidun. Darabtu Zaidan, ma darabtu illa Zaidan. Adapun tentang terjadinya illa pada ataupun istitsna mufarrag pada kalam yang tam, ada khilaf, sebagian membolehkan, sebagian hanya membatasi pada yang manfi. Tapi syawahid-syawahid yang datang dalam ayat dan juga syair menunjukkan bolehnya ya. Yang penting ada qaidnya. Yang pertama setelah illa itu fadlah, ya kan? Yang kedua apa? Ada faedah, itu aja. Fadlah dan ada faedah. Bukan fa'il, bukan khabar gitu. Kan ada faedah, boleh ya. Kalau enggak ada faedah ya enggak boleh, meskipun fadlah ya. Ataupun dia umdah, ini juga enggak boleh. Itu lebih tepat Allah alam. Walghi illa dhata tawkidin kala tamru bihim illa al-fata illa al-ala. Ilghalah illa, jangan kau amalkan illa. Tidak diamalkan dia secara lafadznya dan juga secara maknanya. Dia didatangkan sekedar untuk taukid. Wa alghi illa dhata taukidin ilghalah illa, yang datang untuk taukid. Seperti la tamrur bihim illa al-fata illa al-ala, aslinya la tamrur bihim illa al-fata al-ala. Dan ini dilghanya illa atau datangnya illa untuk taukid pada dua tempat. Yang pertama pada al-badal dengan macam-macamnya. Dan yang kedua apa dengan wawu saja. Ya. Kemudian wa in tukarrar la li taukidin fa ma tafrighin at-ta'thira bil 'amili da. Ya. Apabila diulang illa untuk selain taukid, yakni untuk taksis berarti. Untuk istitsna, maka bersama istitsna yang mufarrad biarkanlah amil beramal. Fi wahidin mimma bi illa sufniya, pada mustatsnayat yang dikecualikan dengan illa. Walaysa annas fi siwahu mughnin, dan tidaklah yang satu itu mencukupi dari nasabnya yang lain. Maksudnya ketika salah satu dijadikan ma'mul dari amil, maka yang lainnya butuh untuk dinasabkan. Ini insyaallah jelas ya. Silakan antum jadikan dari mustatsnayat itu dua atau lebih sebagai ma'mul dari amil yang sebelum illa, silakan. Kemudian sisanya diapakan? Dinasobkan sebagai istitsna. Boleh antum jadikan mustatsna yang pertama sebagai ma'mul dari amil, atau yang kedua atau ketiga. Maka sisanya dinasobkan alal istitsna. Ini khususnya apa? Pada kalam yang atau istitsna yang mufarrah tadi kan, wa in tukarra la li taukidin fa ma, apabila la diulang untuk selain taukid, maka bersama istitsna yang mufarrah biarkanlah amil itu beramal pada salah satu dari mustatsnayat, dan yang lainnya nasabkanlah. Ini pada istitsna yang mufarrah. Maqama illa Zaidun illa Amran illa Bakran. Maqama ini kan mufarrah, karena qama dicurahkan amalannya kepada yang setelah illa. Silakan antum nasabkan ataupun amalkan qama pada salah satu dari mustatsnayat. Kalau yang pertama yang antum jadikan sebagai makbulnya, maka dikatakan maqama illa Zaidun illa Amran illa Bakran. Kalau yang kedua maqama illa Zaidan illa Amran illa Bakran, dan seterusnya. Gampang ya kalau pada istitsna mufarrah ya. Tinggal diamalkan saja amil pada salah satu dari mustatsnayat dan yang selainnya. Kenapa dirafakan salah satunya? Ya karena memang butuh dia. Iya butuh. Ma'mul. Butuhnya kan satu ma'mul, koma. Iya kan? Butuhnya satu ma'mul saja. Maka harus cari, karena koma belum sempurna tanpa fa'il. Ya. Sehingga diamalkan satunya sebagai fa'ilnya, yang lainnya dijadikan mustatsna. Wa duna tafrighin ma'a taqaddumi nasb al-jami' ihkum bihi waltazimi wa ansib li ta'khirin wa ji' bi wahidi minha kama law kana duna za'idi. Adapun pada istitsna yang selain mufarrag, berarti apa? Kalam yang apa? Tam. Kalau tadi kalam yang istitsna mufarrag, kalamnya bagaimana? Selain lawannya tam apa? Naqis, ya. Pada selain istitsna mufarrag dirinci. Ya. Apabila mustatsnayatnya mendahului mustatsna minhu, maka semuanya apa? Dinasabkan. Ya. Sama saja apakah kalamnya mujab ataupun war mujab. Pokoknya kalau mendahului mustatsnayatnya mendahului mustatsna minhu, maka kala pada kalam yang mujab itu wajib semuanya dinasabkan. Bukan kalam yang mujab, kalam yang tam. Sama saja apakah kalamnya mujab ataupun huwara mujab. Contoh qawma illa Zaidan illa Amran illa Bakran al-qawmu. Di sini karena didahulukan mustatsnayatnya Zaidan illa Amran illa Bakran, maka ketiganya wajib dinasabkan. Ya. Ini contoh pada kalam yang apa? Mujab. Qauma illa Zaidan illa Amran illa Bakran al-qaumu. Ataupun pada yang manfinya tetap wajib dinasabkan mustatsnayatnya ketika mendahului mustatsna minhu. Maqauma illa Zaidan illa Amran illa Bakran al-qaumu. Nah, itu coba paham ya. Pada selain istitna mufarruq apabila mustatsnayatnya mendahului mustatsna minhu maka secara mutlak wajib dinasabkan apakah pada kalam yang mujab ataupun ghairu mujab. Wansib li takhirin wajib biwahidi biwahidi minha kama law kana duna zaidi. Terus bagaimana kalau mustatsnayatnya diakhirkan ya bersama kalam yang tam selain mufarruq? Kata beliau insib nasabkanlah li takhirin karena sebab diakhirkan mustatsnayatnya nasabkanlah wajib dan datangkan satu dari mustatsnayat itu dalam keadaan seperti seandainya tidak ada pengulangan atau tambahan illa. Ya, paham insyaallah ya. Qaumal qaumu illa Zaidan illa Amran illa Bakra. Qaumal qaumu illa Zaidan illa Amran illa Bakra. Ini juga ada rinciannya ya. Kalau diakhirkan ada rinciannya dulu perlu dirinci. Seandainya diakhirkan apa? Mustatsnayatnya dari mustatsna minhu itu perlu dirinci. Dilihat kalamnya mujab atau ghairu mujab. Adapun kalau kalamnya mujab hukum asal bagaimana? Mansub semua. Pokoknya kalamnya mujab ya, ta mujab mansub semua. Bagaimanapun keadaannya ya mutlak ya. Apakah ilahnya berulang atau tidak? Ya. Adapun kalau kalamnya ghairu mujab ya, baru diterapkan di sini. Yaitu apa? Salah satu dari mustatsnayat tadi diarahkan kepadanya amil. Maqama illa, maqama ahadun illa Zaidun illa Amran illa illa Bakran. Pokoknya kalau kalamnya ghairu mujab maka salah satu dari mustatsnayat tersebut diperlakukan seperti ketika tidak berulang apa? Illanya. Ketika illanya tidak berulang. Maqama ahadun illa Zaidun. Ini ketika tidak berulang, titik sampai di situ. Maqama ahadun illa Zaidun ada berapa sisi? Pada Zaid. Dua sisi. Yang lebih rajih apa? Rafa. Ya. Sebagai badal, itu yang lebih rajih. Boleh tidak nasab? Boleh. Ya, maka ketika lebih dari satu pun demikian keadaannya. Pada kalam yang apa? Ghairu mujab. Maqama ahadun illa Zaidun illa Amran illa Bakran. Dan di sini boleh. Ya, antum memilih yang mana untuk diperlakukan demikian. Boleh yang pertama Zaidnya atau Amr atau Bakrnya. Kalau diamalkan atau yang diperlakukan itu yang pertama, maka dirafakan Zaid. Maqama ahadun illa Zaidun. Allah yang kedua illa Amran illa Bakran atau yang kedua maqama ahadun illa Zaidan illa Amran illa Bakran dan seterusnya. Jadi ketika diakhirkan mustatsnaya bagaimana? Dirinci. Apabila kalamnya mujab wajib dinasabkan. Iya. Maqama apa? Qaumal qaum illa Zaidan illa Bakran illa Amran. Iya. Kemudian yang kedua apabila kalamnya ghairu mujab boleh dengan dua sisi, boleh nasab alal istitna, boleh juga diibdal. Meskipun yang lebih rajih apa diibdal. Mana kemudian yang dijadikan badal dari tiga atau dua atau lebih mustatsnayat bebas, ya bebas salah satunya. Kemudian yang lainnya di nasabkan sebagai mustatsna. Kalam yafu illa mru'un illa Ali wa hukmuha fil qasdi hukmul awwali. Seperti contohnya ada kalam yang ghairu mujab lam yafu illa mru'un illa Ali. Boleh pula dikatakan apa? Lam yafu illa mru'an illa Aliyun. Ya, kenapa? Karena kalamnya ghairu mujab manfi lam yafu. Istitnanya apa? Istitnanya apa? Na Abu Ghairah mufarrah selain mufarrah. Ada mustatsna minhunya di sini wawu lam yafu illa imrun illa aliyan boleh juga lam yafu illa imrun illa aliyun. Wa hukmuha bil qasdi hukmul awwali hukum mustatsniyat, yang dinasabkan itu dalam tujuan sama dengan yang pertama yang dijadikan sebagai badal. Sama fid dukhul wal khuruj, padahal ataupun dalam hal masuk atau keluarnya dari hukum. Seperti tadi, maqam ahadun illa zaidun illa amrun illa bakrun. Di sini hukumnya apa? Dukhul wal khuruj. Maqam ahadun illa zaidun illa amrun illa bakrun. Khuruj apa dukhul? Dukhul. Karena kalam sebelumnya apa? Manfi. Kalau sebelumnya mutlak, maka setelahnya berarti khuruj. Wastatsniya sekarang ini ya. Harus sebelum dilanjut ada yang mau disampaikan? Itu muraja. Iya. Yang mana? Lam yafu'il lamru'an. Iya, saya misafna. Illa aliyun, ali sebagai badalnya. Kalau dibaca dibalik, ya. Yang marfu sebagai badal, yang mansub sebagai musafna. Apa? Wawu. Lam yafu kan ada wawu kan? Yang lain? Ya. Apa? Iya, sama. Naqis dengan mufarrogh. Yaitu tidak disebutin apa? Mustatna minhunya. Ghairu mujab ya berarti apa? Tam. Ghairu mufarrogh berarti tam. Tadi ghairu mufarrogh tadi disebutkan kan? Duna tafrih. Ya, qaulun mujab disebut apa? Qaulun. Oh, ghairu manfi emang kadang terlalu sempit ya. Lebih umum ghairu mujab. Kalau manfi kan terbanyak hanya nafi saja. Kalau ghairu mujab kan nafi dan syibhu nafi. Maksud di situ apa? Nahi dan istifham. Ya mungkin tawasuf saja. Iya. Tapi kalau mau lebih lengkap tadi, mujab dan ghairu mujab lebih lengkap. Utsman sudah kir. Baru pembukaan ya. Ya, kita lanjutkan. Wastatni ya. Wastatni majruran bi ghairi mu'raba bima li mustatnan bi illa nusiba. Dan istitna'kanlah majruran. Majruran itu maful dari apa? Istitna. Istitna'kanlah yang majrur. Ya. Bi ghairi dengan lafaz ghair mu'rab dalam keadaan dia di i'rab bima seperti i'rabnya apa yang li mustatna bi illa nusiba dinisbahkan kepada mustatna dengan illa. Ya. Istitna'kanlah isim yang majrur. Sebutkan di sini i'rabnya apa? Maful bi di istitni. Istitna'kanlah isim majrur dengan ghair dalam keadaan ghair ini itu halnya ghair dalam keadaan ghair di i'rab seperti isim yang atau seperti i'rabnya isim yang dinisbahkan atau ini mustatsna'kan dengan illa gitu. Lima limustatsnan bi illa nusiba seperti i'rabnya apa yang dinisbahkan kepada mustatsna dengan illa. Paham ini maknanya? Ya. Bima nusiba limustatna billa. Diakhirkan di sini fi'ilnya. Limustatna muta'alik dengan nusiba. Istitna'kanlah isim yang majrur dengan ghair dalam keadaan ghair di i'rab. Ya. Seperti i'rabnya isim yang dinisbahkan kepada mustatsna dengan illa. Ustu'mila bimana illa. Atau sebelum itu perlu kita ketahui tentang makna asal daripada ghair. Jadi ghair digunakan atau dipakai itu illa untuk makna istitsna itu jarang. Jarang. Yang terjadi bisa dikiaskan, cuma jarang. Didapatinya jarang. Asal dari penggunaan kata atau lafaz ghair adalah itu sifat. An yusuf biha adalah dijadikan sifat. An yusuf biha ataupun an yakuna wasfan. Kenapa? Hukum asalnya ghair itu didatangkan untuk sifat. Lima fiha min makna ismi fa'il. Karena pada ghair ada makna isim fa'il. Yaitu apa? Mughayir. Makna ghair mughayir. Contohnya apa? Zaidun ghairu amrin. Zaid ya bukan amr. Apa maknanya? Zaidun mughayirun. Jadi amrin. Itu makna ghair isim fa'il. Sehingga asal penggunaan ghair itu sifat. Dan yang disifati oleh ghair itu beberapa isim. Ada kalanya nakirah. Wal mausufu biha imma nakiratan imma nakiratun, yang disifati dengan ghair ada kalanya isim yang nakirah mahdhah. Nakirah murni. Ini seringnya. Akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Salihan ghayra alladhi kunna na'mal, amalan saleh yang selain yang kami dahulu amalkan. Di sini ghaib meskipun didhafahkan kepada yang ma'rifah si mausul, tapi layak tasib at-ta'rif karena dia mutawakhil fil ibham. Jadi ghaib itu sifat dari solihan. Apa contoh yang lain? Lau kana abuka illa, itu ya ghaib, nanti insyaallah ada pembahasan diri itu ya. Nah itu yang pertama, dia datang sebagai sifat dari nakirah mahdhah. Atau juga yusuf biha ma'rifah lafzan kan nakirah ma'nan. Atau terkadang disifati dengan ghair isim yang ma'rifah lafaznya tapi maknanya seperti nakirah umum. Contoh siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ghairil maghdubi itu sifat dari alladzina. Alladzina lafaznya ma'rifah atau nakirah? Ma'rifah. Antum sudah lewatkan itu. Isim-isim ma'rifah. Apa katanya Ibnu Malik? Wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wabni wal ghulami wal ladzi, itu kan. Tapi maknanya dari sisi maknanya nanti insyaallah. Ulangi tadi apa? Siratul ladzina an'amta 'alaihim ghairi al-maghdubi 'alaihim. Itu sifatnya ghair. Sifat bagi apa? Sifat bagi lil ladzina, bagi alladzina. Fa inna mausufaha, sesungguhnya disifati oleh ghair di sini adalah alladzina. Alladzina di sini adalah hum jinsun mubham, adalah orang-orang yang mubham jenisnya. Tidak tertentu, pokoknya yang tersifati dengan sifat tersebut masuk. Tidak dimaukan golongan tertentu. Pokoknya yang tersifati dengan sifat tersebut, maka dia terkenai. Jadi alladzina itu hum jinsun mubham, jenis yang mubham. La qaumun bi'ayanihim, bukan kaum tertentu. Pokoknya yang tersifati dengan sifat tersebut, ya dia masuk. Gitu. Jadi secara lafadznya apa? Ma'rifah, tapi secara maknanya umum. Ya. Nah itu. Ada juga pendapat yang lain seperti pendapatnya As-Sirafi. Beliau berpendapat anna ghair yata'arraf bil idhafah. Ghair itu bisa menjadi ma'rifah dengan sebab idhafah. Kapan itu? Idza waqa'at baina syai'aini mutadaddaini. Apabila dia ghair jatuh di tengah-tengah dua hal yang saling berlawanan. Kama fi qawlihim, seperti dalam ucapan orang Arab, al-harakatu ghairu sukuni. Al-harakatu ghairu sukuni. Di sini ghair kata As-Sirafi ma'rifah. Kenapa? Karena dia berada di tengah-tengah dua hal yang saling berlawanan, al-haraka dengan as-sukun. Nah, atas dasar ini, maka dalam ayat tadi ghair dihiru sebagai badal, bukan sifat. Badal dari al-ladhina. Kemudian juga di antara hal yang perlu disampaikan juga sebelum masuk ke pembahasan istitsna dan ghair, di sana ada perbedaan, beberapa perbedaan antara illa dengan ghair. Ada beberapa perbedaan antara illa dengan ghair. Di antara yang pertama, anna illa yaqau ba'daha al-jumalu. Kalau illa bisa jatuh setelahnya jumlah. Anna illa yaqau ba'daha al-jumalu. Maksudnya illa bisa jatuh setelahnya jumlah. Duna ghair, tidak seperti ghair. Kenapa ghair tidak bisa setelahnya jumlah? Karena yang namanya ghair apa? Melazimi idhofah kepada apa? Mufrad. Adapun setelah illa bisa jatuh setelah jumlah. Yang kedua, yajuzu an annahu yajuz an yuqal, maksudnya boleh dikatakan indi dirhamun. Indi dirhamun ghairu jayyidin, boleh. Annahu yajuz an yuqal, maksudnya boleh, saya nukilkan dari tasrih. Annahu yajuzu an yuqal indi dirhamun ghairu jayyidin. Saya punya dirham yang ghairu jayyid, kurang bagus. Dengan dhammah indi dirhamun ghairu jayyidin ala dhammah. Adapun dengan illa enggak boleh dikatakan wa yamtani', dan tidak boleh dikatakan pada illa indi dirhamun illa jayyidun. Enggak boleh. Indi dirhamun illa jayyidun enggak boleh. Kalau pada ghair boleh, indi dirhamun ghairu jayyid. Jadi kalau dengan illa mausufnya dibuang enggak boleh. Kan mausufnya dibuang berarti kan illa jayyidun yang dibuang mausufnya ya. Enggak boleh. Mana kalau pada ghair boleh. Indi dirhamun ghairu jayyidin. Kalau pada ghair boleh dikatakan indi dirhamun ghairu jayyidin, kalau pada illa enggak boleh, indi dirhamun illa jayyidun. Yang ketiga, annahu yajuzu an yuqal, boleh dikatakan pada ghair qama qama ghairu zaidin, boleh qama ghairu zaidin. Pada kalam yang apa ini? Qama ghairu zaidin kalau bersama illa. Istitsna apa? Mufarrah ya. Qama ghairu zaidin. Wa la yajuz, tidak boleh bersama illa dikatakan qama illa zaidun. Qawma ghairu zaidin, dan tidak boleh pada illa dikatakan walai juzu qawma illa zaidin. Sudah kita lewatkan ya, khilafnya ya. Istitsna mufarrogh pada kalam yang apa? Pada kalam yang mujab ghairu manfi ataupun mujab. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, ya juzu an yuqal, boleh dikatakan maqama al-qaumu. Maqama al-qaumu. Ghairu Zaidin wa Amrin. Maqama al-qaumu ghaira, ya maqama al-qaumu. Bagaimana nih? Ghaira apa ghairu? Setelahnya kalam yang taman fi. Maqam al-qawmu pada yang sisi ya. Maqam al-qawmu tapi yang lebih rujuk apa? Ghairu ya. Karena kalamnya apa? Manfi. Maqam al-qawmu ghairu zaidin wa amrin. Ini boleh pada kalam ini dengan mengejarkan amr. Boleh mengejarkan amr ala lafzi zaid karena diatafkan kepada lafadnya zaid. ورفعه ورفعه حملا على المعنى. Boleh juga merafakan amr. Jadi wairu zaidin wa amrun ya. Boleh juga wairu zaidin wa amrin. Coba ulangi ya. Anu yajuz an nuqal maqam al-qawmu wairu zaidin wa amrin. Boleh juga wa amrun. Bijarri amrin, boleh mengajarkan amr ala lafzi zaid, karena melihat lafanya zaid majrur. Wa raf'ihi, boleh juga merafakan amr hamlan ala al-ma'na, ini membawa kepada makna. Lianna al-ma'na, karena maknanya adalah lian al makna maqama illa ila zaidan wa amrun. Demikian disebutkan dalam at-tasrih. Maqama illa apa? Zaidun wa amrun. Keliru tadi, bukan Zaidan. Karena istitna mufarrad. Maqama illa Zaidun wa amrun. Lihat maknanya. Kalau melihat lafadznya, dijarkan amr. Maqama al-qawmu ghairu Zaidin wa amrin. Atau ghaira. Kalau melihat maknanya Zaid, dia sebagai fa'il, maka amr dirafakan. Maqama al-qawmu ghairu Zaidin wa amrun. Yang kelima, yajuzu an yuqal ma ji'tuka illa ibtigha'a ma'rufik. Pada illa ya, yajuzu an yuqal ma ji'tuka illa ibtigha'a ma'rufik, wa la yajuzu ma ghair bersama ghair illa bil jar. Dan tidak boleh pada contoh yang semisal ini bersama ghair kecuali dengan jar, yakni ma ji'tuka li ghairi ibtigha'a ma'rufik. Enggak boleh langsung ghaira, tapi dengan jar li ghairi. Ibtigha'a fi ajli ya. Ma ji'tuka illa ibtigha'a ma'rufik. Mufarrag juga ini ya. Mufarrag. Kalau bersama illa langsung bisa. Ibtigha'a ma'rufik mansub. Kalau bersama ghair tidak bisa mansub. Sesuai mafli ajli. Tapi harus dijarkan dengan apa? Lam. Maji'tuka li ghairi ibtigha'i ma'rufik. Sudah tertulis semua? Ada yang ingin dikalan? Apa? Iya. Beberapa perbedaan yang ada pada illa dan ghair. Ya, kesamaannya ya, itu ketika datang untuk istitsna. Ya, nanti kalau perlu illa juga datang kadang dengan makna ghair sebaliknya. Perlu enggak dibaca apa nanti aja ya? Hah? Perlu ya? Sini sebutkan dalam tanbihat. Qad tuhmalu illa ala ghair. Fayusahu biha. Terkadang illa dibawa kepada makna ghair sehingga disifati juga dengan illa. Sebagaimana disifati dengan ghair. وتحمل إلا على غير فيصح بها فيصح بها وما بعدها مغير ما قبلها وما بعدها مغير ما قبلها كما حملت غير على إلا فاستثنى بها. قد تحمل إلا على غير. Terkadang إلا dibawa kepada mana غير فيصح بها sehingga dia إلا dijadikan sifat. Wa ma ba'da hadha yang selanjutnya mughayyirun ma qablaha, berbeda dengan yang sebelumnya. Ya, sebagaimana humilat ghair ala illa. Ghair dibawa kepada mana illa sehingga dijadikan istitna dengan ghair. Kebalikannya, ya. Walil mausufi bi illa syartan. Bagi isim yang hendak disifati dengan illa ada dua syarat. Kalau enggak salah ini saya ambil dari syarahnya Al-Muradi. An yakuna jam'an aw syibhah, agar mausufnya jamak atau semisal jamak. Wa an yakuna nakiratan aw mu'arrafan bi al jinsiyah, atau mausufnya nakira atau dimakrifahkan dengan al jinsiyah. Fala yusafu biha mufradun mahdun, sehingga tidak boleh disifati dengan illa isim mufrad yang murni. Wala ma'rifatun mahdhah, juga tidak boleh disifati dengan illa ma'rifah yang murni. Dalam ayat apa? Law kana fihima alihatun illallah. Ini kan disifati alihah jamak. Maka illa di situ isim, illa isim bimakna ghair sifat dia. Ah. I'rabnya itu tazhar fima ba'da, pada isim setelahnya. Kelihatan. Apa istilahnya? Lau kana fihim ahlatun illallahu, kan? Nah, jadi i'rabnya itu kelihatan di sini istilahnya. Saya tertawa lumayan. Ya. Tertulis dulu semua. Itu di iya. Apa? Fala yusahu biha mufradun mahdun wala ma'rifatun mahdhah. Itu. Jadi syarat isim yang disifati dengan illa itu ada dua. Yang pertama jamak atau semisal dengan jamak. Wa yakuna nakirah, atau dia nakirah. Au mu'arrafan bi al jinsiyah. Wa yakuna nakirah. Nakirah atau dimakrifahkan dengan al jinsiyah. Ya, kita lanjutkan. Bahasan wasatni ya. Wastatni majruran bi ghairi mu'raba. Istitna'kanlah isim yang majrur dengan bantuan ghair. Dalam keadaan ghair di i'rab, seperti i'rab yang dinisbahkan disandarkan kepada isim yang diistitna'kan dengan illa. Ustu'mila bi makna illa fi dalalati 'ala al-istitna' al-fadhun. Digunakan dengan makna illa dalam hal penunjukan kepada istitna beberapa lafaz. Minha mahwasmun, diantaranya ada yang berupa isim, wahwa ghair, itu ghair, suwan, siwa, sawa'un. Wa minha mahwa fi'lun, diantaranya ada yang berupa fi'il, yaitu laisa dan layakunu. Berarti keluar dari pembahasan, akhwat apa? Laisa di sini? Akhwatnya? Kana ya, di luar, ada lagi laisa yang lain. Juga layakun. Wa minha ma yakunu fi'lan wa harfa, di antaranya ada yang dia kadang sebagai fi'il, kadang dia sebagai huruf. Ada, khala, hasha, ini tiga ini kadang dia datang sebagai fi'il, kadang sebagai huruf. Wa qad dzakara al musannifu kullaha, dan musannif telah menyebutkan seluruhnya, sehingga antum kalau menghafalkan ya semuanya terbawa. Wa tu'rabu ghairu bima kana yu'rabu bihi al mustatsna ma illa, i'rab ghair seperti i'rab yang di'rab dengannya mustatsna bersama illa. Seperti i'rabnya mustatsna dengan apa? Illa. Fataqul, maka engkau katakan qaumal qaumu ghaira Zaidin. Wajib enggak di fathah? Wajib menurut kebanyakan ulama. Sebagaimana ketika bersama illa dikatakan apa? Qaumal qaumu illa Zaidan. Cuma di sini nasabnya pada ghair. Kalau bersama illa kan ya pada isim setelah illa, karena illa huruf. Qaumal qaumu ghairu Zaidin. Jadi sini mustatsnanya majrur ya kan, Zaid. Tuh. Ini mana wasatni majrurun, istitna'kanlah isim majrur Zaid di sini dengan bantuan ghair. Kalau dari sisi makna ya mustatsnanya Zaid kan. Tapi i'rabnya pada ghair. Dan ghair i'rabnya seperti persis isim yang datang setelah illa. Bagaimana? Kalau antum sebelumnya sudah mungkin ya, mudah insyaallah. Qaumal qaumu ghairu zaidin, sebagaimana dikatakan qauma al-qaumu illa zaidan. Binasbi ghairin, dengan menasabkan ghair kama taqul, sebagaimana engkau katakan qaumal qaumu illa zaidan. Binasbi zaidin, dengan menasabkan zaid. Wa taqulu, engkau katakan ma qauma ahadun ghairu zaidin. Boleh dengan dua sisi kan? Ma qauma ahadun boleh ghairu boleh ghairu zaidin, sebagaimana pada illa ma qauma ahadun illa zaidun. Yang lebih rajih apa? Ya, itba pada yang muttasil. Ya. Untukhib ya itba muttasil. Ya. Wa ba'da nafin aw ka nafin untukhib muttasil. Untukhib itba muttasil. Ma qama ahadun ghairu zaidin aw ghairu zaidin bil itba wan nasb wal muhtar itba. Dan ini bil itba sebagai badal. Ghairnya badal. Kama taqul, sebagaimana kau katakan pada istisna dengan illa ma qama ahadun illa zaidun wa illa zaida. Wa taqul, jika engkau katakan ma qama ghairu zaidin, istisnanya pada sini mufarrah, diberikan ya yang setelah amilnya yaitu ghair, pada ghair apa yang dibutuhkan oleh qama. Ma qama ghairu zaidin, sebagaimana pada illa ma qama illa zaidun. Fatarfa'u ghaira wujuban, maka engkau rafa'kan di sini ghair wujuban, wajib di sini karena qoma butuh fa'il. Kama taqul maqama illa zaidun, ini wajib rafa' bi raf'ihi wujuban, dengan merafa'kannya secara wajib. Wa taqul maqama ahadun ghaira himarin, lihat di sini ghaira himarin, wajib enggak menasabkannya? Wajib kecuali indaman tamim, mereka membolehkan untuk mengibdalnya. Maqama ahadun ghairu himarin. Ya. Wansib man qata'a, ya kan? Wansib man qata'a. Nasabkanlah pada istitsna munqati'. Karena ahad itu biasa digunakan untuk yang berakal kan, yang berilmu. Ya, maqama ahadun ghairu himarin, adapun indaman tamim boleh. Maqama ghairu. Binasbi ghairin inda ghairi bani tamim, dengan menasabkan ghair secara wajib menurut selain bani tamim, dengan itba' menurut bani tamim. Mudah kan ini? Ya, kalau yang sebelumnya itu paham ini mudah. Kama taf'alu fi qawlik, sebagaimana kau perbuat pada contoh maqama ahadun illa himarun wa illa himara. Wa amma siwa, adapun siwa. Fal masyuru fiha kasru sini wal qasr, yang lebih masyur pada siwa, yang ini dikenal pada siwa adalah mengkasrah sinnya dan qasr. Siwa bukan siwaun, dengan bukan dengan mad, dengan qasr. Wa minal arabi man yaftah sinaha wa yamad wa yamad wa yamad wa yamuddu, sebagian orang Arab ada yang menfathah sinnya sa dan memadkannya sawaun, siwa sawaun. Wa minhum man yadhummu sinaha wa yaqsur, di antara mereka ada yang mendhammah sinnya dan qasr suwa. Wa minhum man yaksir sinaha wa yamud, dan di antara mereka ada yang mengkasrah sinnya dan memadkan siwaun. Berarti apa? Siwa, siwa, suwa, sawaun, siwaun. Ada berapa? Empat ya. Siwa, suwa, sawaun, siwaun. Wa hadhihi lughatu lam yadhkurha al-musannif, bahasa ini tidaklah disebutkan oleh al-musannif. Wa qallam man dzakaraha, jarang sekali yang menyebutkannya. Wa mimman dzakaraha al-fasi fi syarhi al-Syatibiyah, yang diantara yang menyebutkan adalah Al-Fasi, yaitu salah seorang ahli nahwu yang berasal dari satu kota yang ada di Maghrib, Fasi, Maroko. Fi syarhihi, ketika mensyarah Al-Syatibiyah. Wa madhhabu Sibawaihi wal Farra' wa ghairihi ma annaha la takunu illa dhurfa. Adapun madhhabnya Sibawai dan Al-Farra' dan selainnya, bahwasanya siwa dengan beberapa bahasa yang ada padanya la takunu illa dhurfa, tidaklah datang kecuali sebagai dhurf. Sebagai dhurf. Dhurf apa ini? Selain makan atau zaman makan dia. Fa idza qulta qaumal qaumu siwa zaidin, apabila engkau berkata qaumal qaumu siwa zaidin, fa siwa indahum, maka siwa di sisi mereka Sibawai, Al-Farra dan yang ikuti keduanya itu mansub dia ala dzarfiyah, sebagai dzarf. Wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddara ala akhirih, dan dia mudhaf. Wa hiya mushiratun bil istitsna, dan dia mengisyaratkan makna istitsna, memberitakan makna istitsna, mengandungi makna istitsna. dhorof tapi mengandung makna istitsna. Wala takhruj indahum 'an dhorfiyyah illa fi darurati syi'r, dan tidaklah keluar siwa dari dhorfiyyah kecuali pada darurah syi'r. Wa ikhtara al-musannif annaha kaghair fatu'amalu bima tu'amalu bi ghair min ar-raf'i wan-nasbi wal-jarri wa ila hadha asyara bi qawlihi. Adapun al-musannif memilih bahwasanya siwa seperti halnya ghair, maka diperlakukan pada siwa seperti apa yang diperlakukan pada ghair dari rafa, nasab dan jar. Persis. Isim seperti apa? Ghair. Tinggal diganti aja yang tadi disebutkan dalam contoh-contoh ghair dengan siwa sama. Cuma kalau siwa i'rabnya apa? Muqaddarah ya. Ta'adzur. Wa ila hadza asyara bi qawlihi, kepada pendapat inilah beliau mengisyaratkan dengan ucapannya wali siwan suwan sawa ini ja'ala 'ala al-ashahi ma li ghairi ni ju'ala 'ala al-ashahi ma li ghairi ju'ila. Tadi yang tidak disebutkan oleh beliau bahasa yang mana? Siwan suwan sawa ini siwaun, itu ya yang disebutkan oleh beliau asyari wa qalla man dzakaraha itu. Famin isti'maliha majruratan, di antara contoh penggunaan siwa majrur adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'utu rabbi alla yusallitu ala ummati aduwan min siwa anfusiha. Aku berdoa kepada Rabbku agar janganlah Allah menimpakan kepada umatku musuh kecuali dari diri mereka sendiri. Di sini syaitnya mana? Min siwa anfusiha. Terserah antum dalam masalah i'rab ini ya. Mau antum pilih pendapat si bawah atau Ibn Malik, karena tidak ada apa asar dalam makna, ya kan? Sama maknanya. Wa qauluhu ma antum fi siwakum min al-umami illa ka sya'ratil bayda'i fi thawri al-aswadi aw ka sya'rati saudai fi thawri al-abyad. Dan juga dalam sabdanya, tidaklah kalian ini dibanding dengan umat-umat selain kalian, ataupun dibanding dari selain kalian dari umat-umat sebelum kalian dalam hal jumlahnya, illa ka sya'rah al-bayda, melainkan seperti bulu putih yang berwarna putih, fi thawri al-aswad, pada sapi yang berwarna hitam. Warna hitam, ada enggak yang putih? Ada kan? Ada aja putihnya sedikit kan, lebih banyak apa hitamnya. Ma antum fi siwakum, tidaklah kalian dibandingkan dengan selain kalian dari umat-umat sebelum kalian, melainkan seperti sya'rah al-bayda, bulu atau rambut? Kalau di badan itu bulu mungkin ya, lebih enak ya. Bulu yang berwarna putih pada sapi yang berwarna hitam. Awka sya'rati saudai fi thawril abyad, atau seperti bulu yang berwarna hitam pada sapi yang berwarna putih sedikit cuma dibandingkan dengan umat-umat sebelum kalian. Wa qawlu syair, dan juga dalam ucapan penyair, wala yantiqul fahsya'a man kana minhum idza jalasu minna wala min siwaina. Dan tidaklah berbicara al-fahsya, mengucapkan ucapan yang keji. Di sini al-fahsya i'rabnya mansub ala naz'il khafid, yantiq bi. Wa ya yantiq bi. Bisa juga al-fahsya di'rab dengan hiz yang kedua. Kalau yang pertama tadi di'rab sebagai apa? Mansub ala naz'il khafid dengan membangun huruf fafad. Bisa juga dia mansub dengan yantiq, dengan ditadmin pada yantiq makna yadhkur. Demikian kata Al-Khubari. Ditadmin pada yantiq makna yadhkur, maka al-fahsya maf'ul bih. Kalau tidak ditadmin, maka al-fahsya mansub ala naz'il khafid. Aslinya apa? Yantiq bi al-fahsya. Tidaklah menyebutkan atau mengucapkan ucapan-ucapan keji. Man kana minhum, orang yang dari mereka. Tatkala mereka duduk-duduk bermajlis minna, apakah ucapan yang jelek tentang kami? Wala min siwaina, atau tidak pula. Jadi aslinya gini, wala yantiqu al-fahsya minna wala min siwaina gitu. Man kana minhum idza jalasu, tidaklah mengucapkan ucapan yang jelek tentang kami, membicarakan kejelekan tentang kami ataupun tentang selain kami. Mangkana minhum, orang-orang yang berasal dari mereka, tatkala mereka jalasu duduk-duduk. Di sini syaitnya mana? Ya min siwaina majrur. Wa min isti'maliha marfu'atan qawluh, dan di antara contoh penggunaan siwa marfu' adalah ucapan Asy-Syaikh dalam Al-Bahar Al-Kamil. وَإِذَا تُبَعُ كَرِيمَةٌ أَوْ تُشَرَى فَسِوَكَ بَيْعُهَا وَأَنْتَ الْمُشْتَرِي. Yang sedang memuji temannya. Ada sebutin ini sudah ya. Li Muhammad ibn Abdillah al-Madani yukhatib Yazid ibn Hatim ibn Hubaysah ibn al-Muhallab. وَإِذَا تُبَعُ كَرِيمَةٌ apabila dijual karimah, yani akhlak, sifat yang mulia, أَوْ تُشَرَى atau dibeli, فَسِوَكَ maka selainmu adalah sebagai penjualnya dan engkau adalah pembelinya. Ini memuji akhlaknya Yazid ibn Hatim. Di sini syaitnya mana? Fasiwaka. Sebagai apa dirafakkan di sini? Siwaka. Sebagai mubtada. Bai'uha itu apa? Mubtada. Eh? Enggak. Siwak matuf mana? Bak mana? Kok matuf? Mubtada, kemudian bai'uka khabar dari siwa dan fa'il waqi'ah fi jawab syaratnya idza manakala dijual akhlak sifat-sifat yang mulia atau dibeli maka jawabnya siwaka bai'uha selainmu adalah sebagai penjualnya wa anta al-mushtarin engkau sebagai pembelinya rafa' mahalnya atau bukan mahalnya rafa' marfu' dia wa alamat rafi' dhammah al-muqaddara ala akhirih li ta'dzir wa qawluhu juga ucapan yang lain wa lam yabqa siwal udwa nidinnahum kama danau apa itu nama bait yang dia setengahnya dipotong pada tempat yang lain mudawar ya siwal udwa ni dan tidaklah tersisa selain al-udwan yakni kezaliman dinnahum kama danu kami balasi mereka sebagaimana mereka membalasi kami dana ya dinu di sini siwa fa'ilnya yabqa marfu' fa siwa kama marfu' bil ibtida wa siwa al-udwan marfu' bil fa'liyah ya jelas wa min isti'maliha mansubatan ala ghairi adh-dharfiyah qawluhu dan di antara penggunaan siwa mansub sebagai dharf ala ghairi dharfiyah mansub untuk selain dharf adalah ucapan penyair dalam al-bahr at-tawil ladaika kafilun bil muna li mu'ammilin wa inna siwaka man yu'ammiluhu yashqa ladaika kafilun bil muna li mu'ammili wa inna siwaka man yu'ammiluhu yashqa ladaika kafilun bisa juga bermakna anta kafilun engkau penjamin atau indaka ya kafalah seperti itulah ladaika kafilun engkau adalah seorang penjamin atau engkau ya tadi engkau adalah seorang penjamin atau di sisimu ada jaminan gitu loh engkau bisa menjamin lah menanggung engkau adalah seorang yang mau menanggung bil muna li mu'ammilin menanggung muna sesuatu yang dikejar oleh orang yang menginginkannya. Jadi kalau ada orang yang menghayalkan atau menginginkan sesuatu di sisi orang ini yang dermawan, dikasih dia. Kalau dia merenungkan, aduh saya pengen ini. Ada dia, dikasih. Ayo, saya belikan. Ladaika kafilun bil muna limu'ammilin. Engkau adalah seorang yang penjamin. Dermawan gitu loh. Bil muna limu'ammilin. Ya ini menjamin sesuatu yang diinginkan oleh orang yang berangan-angan. Wa inna siwaka man yu'ammiluhu yashqa. Pintar juga ini penyair ini. Biar dikasih sih ya. Wa inna siwaka adapun selainmu. Ya, man yu'aminu yashqa orang yang berangan-angan di sisi dia yashqa ini yakhib. Enggak dapat apa-apa. Enggak dikasih. Di sini apa? In siwaka. Kenapa marfu? Ay wa inna siwaka di sini mansub ya. Isimnya apa? Inna bukan wa in, tapi inna siwaka. Fasiwaka ismu inna hadha taqriru kalamin al-musannif inilah penetapan ucapan al-musannif wa madhhabu sibawaihi wal jumhuri annaha la takhruj 'ani dharfiyyati illa fi darurati syi'r wa ma tushida bihi 'ala khilafi dhalik yahtamilu ta'wila adapun madhhab sibawaihi dan jumhur adalah bahwasanya siwa itu tidak pernah keluar dari dharfiyyah illa fi darurati syi'r kecuali pada darurah syi'riyah Wa masushida, adapun apa yang dijadikan sebagai pendukung dari syawahid, syawahid syair tadi, ala khilafi dhalik. Ya, wa masushida bihi ala khilafi dhalik yahtamil at-ta'wil. Sebagai apa? Yahtamil at-ta'wil. Jumlah khabar ya, mana mubtada-nya? Ya. Wa masushida bihi ala khilafi dhalik yahtamil at-ta'wil. Dan apa yang dijadikan sebagai syahidnya yang itu menyelisihi penggunaan dharaf itu memungkinkan untuk bisa di ta'wil. Tapi kalau ta'wil-ta'wilan susah, ya sudah kita milih pendapat yang enggak ta'wil-ta'wilan lah. Yang penting kan enggak berpengaruh pada apa? Maknanya. Masalah repot-repot ya. Daripada ta'wil-ta'wilnya apa enggak dijelaskan juga di sininya. Ya, mungkin dharaf-dharafan makanya makana mungkin ya. Makana siwa. Kalau makan dharafnya. Ada yang ketinggalan enggak? Catatan kakinya. Mana? Oh iya ini. Ada sebutkan ya. Saya belum baca juga ini. Ikhtalafa nuhatu fi khuruji siwa bi jami' lughatihi 'ani nafsi 'ala dharfiyah ila ta'athuri bil 'awamil wal wuqu'i fi mawaqi' al-i'rab al-mukhtalifah wa lahum fi dhalika thalathu madhahib. Para ahli nahu berbeda pendapat tentang keluarnya siwa pada semua lughah yang ada, ada empat. Ani nasbi din nasab sebagai dharaf kepada at-ta'athur bil awamil, menerima pengaruh amil. Wal wuqu' fi mawqin i'rab al-mukhtalif, dan jatuh pada beragam i'rab. Ada jatuh pada beragam mahal dalam i'rab. Dharaf kan tidak seperti itu kan? Maksudnya nasab saja. Atau yang syibhawi ya hanya min, iya kan? Tapi ini bisa mubtada, bisa ini, bisa itu. Berarti bukan dharaf dong. Iya kan? Kalau hanya dharaf yang melazimi nasab ala dharfiyah, ataupun kalau dijarkannya dengan min seperti yang telah lewat itu ya. Min fauqin. Min fauqihim wa min fauqihim. Al-awwalu wa huwa madhhabu Sibawaihi wal Khalil Ibnu Ahmad. Yang pertama madhabnya Sibawai dan Khalil Ibnu Ahmad, wa hasilu, yang mana kesimpulannya adalah annahu la takhruj 'ani nasbi 'ala dharfiyah, tidak akan pernah siwa keluar dari nasab sebagai dharf. Fa in warada min kalamil arab syai'un yadullu 'ala yadullu zahiruhu 'ala khurujihi 'ani nasbi 'ala dharfiyah ila ta'assub bil 'awamil fa huwa muawwalun in amkana ta'wiluhu, fa in lam yumkin ta'wiluhu fa huwa syadz la yuqas 'alayh. Apabila datang dari kalamnya orang Arab sesuatu yang menunjukkan secara zahirnya bahwasanya siwa keluar dari nasab sebagai dharfiyah kepada menerima pengaruh amil, maka dia ditakwil kalau masih mungkin ditakwil. Ya. Kalau sebagai fa'il sulit juga ya takwil. Fa'il lam yumkin takwilu, kalau tidak mungkin takwil, fa syad, maka ini syad. Ya ini samain saja sifatnya, la yaqas alaih, tidak digiaskan. Itu mazhab si Bawai dan Al Khalil. Dan ikutlah yang lain. Asal yang kedua wahwa madhabul kufir, madhabnya orang-orang kufah. Wa tabi'ah malih ibn Malik, diikuti oleh ibn Malik. Wa hasilu, dan simpulannya adalah anna ta'ati dhorfan ahyana, kadang dia datang sebagai dhorf. Wa ta'ati isman muta'asira bil'awil ahyana, dan kadang dia datang sebagai isim yang menerima pengaruh dari amil. Ya. Min ghairi dharurah wala syudud, tanpa ada dharur, tanpa ada syadzan. Berarti pendapat pertengahan ini ya. Ya. Wala kathra li ahadil wajhain. Wala kathra itu ya. Wala kathratan li ahadil wajhain. Dan tidak banyak untuk satu dari dua sisi ini. Oh, wala kathratin. Min ghairi daruratin wala syuzudin wala kathratin. Masih nyambung ya? Tapi ada komanya di sini ya. Ada komanya tuh. Min ghairi daruratin wala syuzudin wala kathratin li ahadil wajhain. Atau baru. Maksudnya salah satu yang tidak lebih banyak dari yang lain, sama imbang gitu. Asalitu wa huwa madhab ilahi ar-Rummani wa Abu al-Baqa' al-Ukbari. Pendapat yang ketiga adalah pendapat yang dipilih oleh ar-Rummani, Abu al-Baqa' al-Ukbari. Wa hasilu, yang mana kesimpulannya adalah anna hadhil kalimata tusta'mal dharfan mansuban ala dharfiyah. Maksudnya kalimat ini yaitu siwa dengan beberapa sisi lughahnya digunakan sebagai dharf mansub ala dharfiyah. Wa tustamal ghaira dharfin, dan juga digunakan selain dharf. Walakin isti'maluha dharfan akthar. Ah, ini yang menjelaskan mana wala kathrata gitu. Di ahadil wajhaini tadi. Ya. Kalau pendapat yang kedua tadi imbang gitu loh, penggunaan dia sebagai dhorof dengan selain dhorof. Ada pun yang ketiga mirip, cuma penggunaan dia sebagai dhorof lebih banyak. Wa qad ikhtara Ibnu Hisham hadha ra'yi wa qala wa ila madhhabi adhab. Dan Ibnu Hisham memilih pendapat ini. Dan dia berkata kepada mazhab keduanya, saya berpendapat. Yang dipilih Ibnu Malik mana, Pak? Ya? Yang kedua ya. Dilihat kondisinya. Wa anta law nadharta ila kasrati shawahidi al-warida 'an al-'arab al-muhtaj bi kalamihim wallati ustu'mila siwa fiha isman mutaassarat bil 'awamil wajadta kasratan tamna'uha min an natamahhal li ta'wilha aw an nad'i anha darurah min darurat asy'ir. Dan kau, seandainya kau perhatikan kepada banyaknya syawahid yang datang dari orang Arab yang dijadikan hujah dalam kalam mereka, dan yang siwa digunakan padanya sebagai isim juga menerima amil, maka kau dapati banyaknya dengan bentuk banyak yang itu semua menghalangi untuk ditakwil, atau kita klaim bahwasanya itu darurah. واستمع الى قول ابن مالك في من بمثي الكافي الشافيه سوى كغير في جميع ما ذكر وعده من الظروف مشتهر سوى سبد غير على semua yang telah disebutkan rafa'na sabanjarnya wa'aduhu min adh-dhurufi mushtahir, dan menganggap siwa sebagai dharaf itu juga pendapat yang masyhur. Wa mani'un tashrifahu man 'addah dharfan wa dhal qawlu dalilu raddah. Wa mani'un tasrifah, orang yang menganggapnya siwa sebagai dhorof menghalangi tasarufnya dia. Maksudnya tidak bisa sebagai fa'il, hanya dia menetapkan dhorof gitu. Sudah lewat kan? Tasarruf itu pada kalam sebelumnya tentang mana tasarruf. Fadzaka dhu tasarrufi yang sebelumnya itu. Fadzaka dhu tasarrufi alladhi lazim. Apa? Itu ghairu tasarruf ya. Wa ghairu tasarrufi alladhi lazim. Wa ghairu litasarrufi alladhi lazim. Ya dharfiyatan aw shibaha min al-kalim. Ya. Wa dhal qawlu ad-dalil raddah. Ah, pendapat ini dibantah oleh dalil, banyak syawahid gitu. Paham ini kan? Fa inna isnadan ilaiha kathura wajruha nasran wa nazman syuhira. Sesungguhnya penyandaran kepada siwa, apakah dia sebagai fa'il, mubtada, khabar, itu banyak. Dan dijarkannya siwa pada nasr dan nazm masyhur juga. Ini pendapat yang kuat. Kenapa ini bilang ini? Ibnu Malik. Insyaallah. Cukup dulu ya. Siap enggak melanjutkan hafalannya? Siap? Selesaikan. Ya. Cukup dulu ya untuk pembahasan ini ya. Subhanallah, alhamdulillah, syukur lillah, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin.